Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keistiqomahan pada kita di dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk selalu berada di atas akidah yang sahihah dan mengenal akidah yang batilah, yang dengannya kita dapat menjaga diri kita dari akidah-akidah yang batil. Karena tidaklah mungkin kita dapat menjaga diri kita dari akidah-akidah yang batilah, yang sesat dan menyesatkan, kecuali kita mengetahui hakikat dari akidah-akidah yang batil tersebut. Sebagaimana yang dibawakan oleh seorang penyair, yang ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitabnya Atharul Fitan, ya, pengaruh-pengaruh dari fitnah. Di dalam mukadimah kitab tersebut, beliau membawakan sebuah syair yang seorang penyair mengatakan, Kaifa yattaki man la yadri man yattaki. Kaifa yattaki man la yadri man yattaki. Bagaimana seseorang dia bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang dia tidak mengetahui dari apa-apa saja dia menjaga dirinya. Tidak mungkin kita dapat menjaga diri kita dari berbagai macam bentuk fitnah-fitnah, dari berbagai macam bentuk akidah-akidah yang batilah, kecuali kita mengetahui hakikat dari fitnah tersebut, mengetahui hakikat dari akidah-akidah yang batilah. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tauhid, yang pada pertemuan terlalu kita sudah masuk pada bab yang ke-30, bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babu Maja'a Fil Istisqa Bil Anwa. Itu bab penjelasan tentang hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Al-istisqa ini hasalnya, ya, dia diambil dari wazan istaf'ala. Istaf'ala ini bermakna at-talab, ya, meminta. Tapi yang dimaksud dengan al-istisqa bil anwa di sini bukan meminta kepada bintang, tapi menyandarkan hujan kepada bintang. Pada pertemuan yang terlalu kita sudah jelaskan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, bahwasanya hukum menyandarkan bintang itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syirkun akbar. Kita sedikit mengulang apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Yang mana yang syirik akbar ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Ini jelas, ya, hukumnya adalah syirik akbar, karena berarti orang tersebut, orang yang melakukannya telah meminta kepada makhluk di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menyandarkan turunnya hujan, ya, kepada bintang dengan keyakinan bahwasanya bintang itulah sebagai fa'ilah, sebagai pelaku dengan sendirinya yang menurunkan hujan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yada'uha, walaupun pelakunya tidak berdoa meminta kepada bintang, tapi dia meyakini bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun jelas hukumnya adalah syirik akbar sebagaimana kaidah yang telah kita pahami terkait dengan pengambilan suatu sebab. Kalau orang meyakini sebab itu berpengaruh dengan sendirinya bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah syirik akbar. Kemudian yang kedua yang hukumnya syirik asghar, yaitu dia menjadikan bintang sebagai sebab akan turunnya hujan dengan masih meyakini Allah lah yang menurunkan hujan, namun dia menjadikan terbitnya bintang atau terbenamnya bintang itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik asghar, ya karena berarti pelakunya dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Ya, menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, hukumnya adalah syirik asghar. Kemudian yang ketiga adalah yang hukumnya boleh, yaitu ya seorang yang hanya menjadikan bintang mimbabil alamat, ya hanya sebagai alamat, sebagai tanda, bukan sebagai sebab. Ya, sebagai tanda atau alamat akan turunnya hujan. Dan dia tidak memastikan akan turunnya hujan. Dia hanya menjadikan bintang ini sebagai alamat atau tanda saja. Bukan menjadikannya sebagai sebab. Karena biasanya sebab itu terkait dengan akibat. Beda dengan alamat. Ya, alamat itu tidak melazimkan terjadinya suatu akibat. Dia hanya sebagai alamat saja. Ya. Kita kemarin telah sampai pada pembahasan yang telah kita jelaskan. Sekarang kita masuk pada penjelasan dalil. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antaranya beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqi'ah yaitu ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ayat yang mulia ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau kita lihat dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, antum bisa lihat dari matannya, di matan yang terakhir itu, walahuma min hadithi Ibni Abbas, maknahu secara makna. Dan dari keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibnu Abbas secara makna, wafihi, yaitu tentang qala ba'duhum, ya, tentang perkataan sebagian dari mereka yang mereka mengatakan laqad sadaqa nu'u kada, sungguh telah benar bintang itu, ya, yaitu mereka menyandarkan hujan sadaqa, ya, mereka mengatakan sadaqa nu'u kada wa kada, mereka menyangka meyakini bahwasanya terbitnya bintang atau terbenamnya bintang itu merupakan sebab turunnya hujan. Mereka menyandarkan hujan kepada bintang dan mereka membenarkan bintang tersebut. Tatkala mereka membenarkan bintang tersebut yang mereka jadikan sebagai sebab turunnya hujan, fa anzalallahu hadhil ayat, maka kata Ibnu Abbas, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam ayat yang ke-75 yang dijadikan syahid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu surah Al-Waqi'ah ayat 82. Yang ini memiliki hubungan yang erat dengan ayat sebelumnya yang dimulai dari ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman fala uqsimu bima waqi'in nujum. Fala la di sini adalah la annafiyah. La penafian. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menafikan keyakinan yang dimiliki oleh sebagian manusia, keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin bahwasanya turunnya hujan itu dengan sebab bintang tertentu. Fala, maka kata Allah, maka tidak. Tidak demikian. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan bimawaqi'in nujum, fala uqsimu. Fala, maka tidaklah demikian. Tidaklah seperti anggapan mereka, ya bahwasanya bintang itu, bahwasanya turunnya hujan dengan sebab bintang. Uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya, lalu aku bersumpah bimawaqi'in nujum. Mawaqi'in nujum dijelaskan di sini oleh Syaikhul Al-Fauzan, bimawaqi'ai maknanya adalah tulu'uhu wa ghurubuha. Tulu'uha wa ghurubuha, yaitu terbit dan terbenamnya bintang. Yang mana bintang terbit dari arah minal masyrik timur dan terbenamnya minal maghrib yang mana ini adalah merupakan di antara ayat-ayat yang terbesar, ayat-ayat Allah yang terbesar. Ya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, lalu aku bersumpah bima waqi'in nujum, tempat beredarnya bintang-bintang, terbit dan terbenamnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim. Sesungguhnya yang demikian itu, laqasamul law ta'lamuna 'adzim, adalah benar-benar sumpah yang besar jika kalian mengetahuinya. Innahu laqur'anun karim, dan sesungguhnya ini adalah merupakan Al-Qur'an yang mulia, fi kitabim maknum, fi kitabim maknum, yang berada dalam kitab yang terpelihara, yaitu di Lauhul Mahfudz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang telah Allah sucikan. Tanzilu min rabbil alamin, yang Allah turunkan dari Rabb semesta alam. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Al hadis di sini maknanya adalah Al-Qur'an. Apakah dengan Al-Qur'an ini antum mudhinun, kalian meremehkan, yakni tukadzibuna bihadzal Qur'an, yaitu kalian mendustakan Al-Qur'an ini. Watakuluna, mereka kalian mengatakan innahu min qawli Muhammad, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan Muhammad. Au min qawli fulan, atau dari perkataan si fulan. Setelah jelas kepada mereka bahwasanya Al-Qur'an itu memang adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki kalian yang Allah berikan kepada kalian, yakni al-matar, ya, wa taj'aluna rizqakum yakni al-matar, dan kalian jadikan rizki yang kalian dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa hujan. Annakum tukadzibun, ya, kalian mendustakannya dengan kalian mengatakan mutir nabi nau'i kada wa kada, kami telah diturunkan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Jadi kalian menyandarkan hujan kepada bintang. Dan demikianlah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah, dijelaskan di sini oleh Syaikhul Fauzan, ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah menyangka bahwasanya hujan, turunnya hujan itu bisa babi tulu'in nujum, dengan sebab terbitnya bintang tertentu. Wa ba'duhum yakul, dan sebagian mereka mengatakan al-matar yahsulu bisababi gurubin bigurubin najmi. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya hujan itu terjadi dengan sebab terbenamnya bulan. Jadi khilaf di antara orang-orang jahiliyah. Ya, ada yang mengatakan turunnya hujan itu dengan sebab terbitnya bintang tertentu. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka ada yang mengatakan, memiliki keyakinan bahwasanya hujan itu terjadi dengan terbenamnya bintang tertentu. Wal khilafu bainahum yasirun, kata Syekh, dan perselisihan di antara mereka ini adalah sesuatu yang remeh, yang intinya bahwasanya mereka menyandarkan turunnya hujan kepada terbitnya bintang ataupun terbenamnya bintang. Mereka menyangka bahwasanya terbenamnya atau terbitnya bintang yaitu adalah merupakan sebab turunnya hujan, dengan mereka mengatakan mutirna bin nau'i kada wa kada, mutirna bin nau'i kada wa kada, ya, kami telah diturunkan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan mereka dengan mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki kalian yang Allah berikan berupa hujan, kemudian kalian mendustakannya. Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan keyakinan mereka. Adapun hukum menyandarkan hujan kepada bintang sudah berlalu penjelasannya. Kita langsung masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dari hadis An Abi Malik Al Ash'ari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati, ada empat perkara fi ummati, pada umatku. Umatku di sini adalah ummatul ijabah, umat yang menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatku di sini adalah umat Islam. Ada empat perkara pada umatku, karena umat itu ada umatul ijabah sama umatul dakwah. Ya, semua manusia ini umatnya Rasulullah. Ya, yang ini terbagi menjadi dua, ada yang menerima dan ada yang menolak. Yang menerima ini adalah namanya ummatul ijabah. Adapun yang secara umum adalah ummatud dakwah, yang mereka didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir yang diturunkan kepada seluruh manusia, yang akhirnya mereka terbagi menjadi dua, ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini, arbaun fi ummati, ada empat perkara pada umatku, yakni ummatul ijabah, yaitu umat yang memang menerima dakwahnya Rasulullah, umat Islam. Min amril jahiliyati, ada empat perkara pada umatku dari perkara jahiliyah, la yatrakunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Dijelaskan oleh Shalal Al-Fauzan, min amril jahiliyah, al-jahiliyah al-muradu ma qabla al-Islam. Dikatakan al-jahiliyah adalah, yang dimaksud adalah zaman sebelum munculnya Islam. Sumia jahiliyah minal jahli, dinamakan jahiliyah karena pada zaman tersebut kosong dari ilmu. Dipenuhi pada zaman tersebut, dipenuhi dengan kejahilan. Tidak adanya asar-asar risalah as-samawiyah, atau di zaman tersebut dikatakan zaman fatrah. Ya, ini antara pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihi salam, yang Nabi Isa adalah merupakan nabi yang terakhir dari Bani Israel. Jarak antara diutusnya Rasulullah ya dengan Nabi Isa alaihi salam dijelaskan oleh Shalal Al-Fauzan sekitar 400 sanah wa ziyada, 400 tahun lebih, yang pada saat itu tersebarnya ya kejahilan di antara mereka. Maka waktu tersebut dikatakan waktu jahiliyah. Ya, dikarenakan zaman jahiliyah, dikarenakan tidak adanya ilmu pada saat tersebut. Adapun setelah munculnya dakwah Islam, setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yuqalu lahu jahiliyah, maka tidak bisa lagi dikatakan jahiliyah. Ini zaman jahiliyah, tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, dikarenakan jahiliyah zalat, setelah hilang ya bil Islam, dengan munculnya Islam. Tatkala Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul menyebarkan agama Islam, maka pada saat itu al ilmu mawjud. Ilmu ya terkait masalah kebenaran itu mawjud, ada. Ya, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah zaman jahiliyah yang al-ama, yang secara umum, zaman jahiliyah yang umum. Adapun orang-orang yang sebagian dari mereka sesat dan menyesatkan, ya mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya annasu kulluhum fi jahiliyah, bahwasanya manusia seluruhnya mereka sekarang ini berada pada zaman jahiliyah, maka ini adalah merupakan perkataan yang sangat batil. Ya, kalau mereka mengatakan sekarang ini adalah zaman jahiliyah, berarti secara langsung ataupun tidak langsung mereka telah mengkafirkan semua manusia yang ada pada zaman tersebut, zaman ini. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya sekarang adalah zaman jahiliyah, hakikatnya dia telah mengkafirkan semua manusia yang hidup pada zaman ini. Jadi zaman jahiliyah sudah hilang. Akan tetapi sifat-sifat dari kejahiliahan itu masih tetap ada pada sebagian manusia, atau pada sebagian kabilah, pada sebagian kelompok. Sebagaimana dijelaskan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arbaun fi ummati, ada empat perkara dari umatku, min amril jahiliyati, dari perkara-perkara jahiliyah, la yatrakunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Dijelaskan oleh Syekh Alusi, Shalal Al-Fauzan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bersabda, min amril jahiliyah la yatrakunahunna, dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya, dalla hadza ala mas'alataini, hal ini menunjukkan akan dua masalah. Ya. Tatkala Rasulullah bersabda ada empat perkara pada umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya, empat perkara ini disandarkan kepada perkara jahiliyah, maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan ada dua faedah. Yang pertama, yunsabu ila jahiliyah wa ala annahu muharramun. Tatkala empat perkara ini disandarkan kepada jahiliyah, hal ini menunjukkan bahwasanya empat perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan empat perkara yang akan Rasulullah sebutkan ini termasuk dari perkara jahiliyah, hal ini menunjukkan bahwasanya perkara yang akan disebutkan oleh Rasulullah ini adalah perkara yang Allah haramkan, Allah dan Rasulnya haramkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman linisa'i nabihi, ya, kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama, disandarkan kepada jahiliyah, hal ini menunjukkan akan keharaman. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, hal ini menunjukkan qad yabqa syai'un minal jahiliyati fi ba'dil muslimin. Ya, tatkala Rasulullah mengatakan la yatrakunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya, menunjukkan berarti ada sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah yang masih tetap ada yang dilakukan oleh kaum muslimin yang kita wajib berhati-hati darinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Apakah empat perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsabi. Berbangga-bangga dengan ahsab. Bil hasabi syarful insani wa makanatuhu fil mujtama. Yaitu kedudukan kemuliaan seseorang dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Berbangga-bangga dengan bil ahsabi, dengan kemuliaan dan kedudukan, ya, bapak-bapaknya. Jadi bil ahsabi di sini dia berbangga-bangga dengan kedudukan nenek moyangnya, kemuliaan nenek moyangnya di tengah masyarakat. Dan berbangga-bangga yang seperti ini hukumnya adalah haram. Ya, di sini saya Syekh Saleh Al-Fauzan membawakan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, "Idza kana la yajuzu li insani annahu yafkharu bi amalihi huwa fa kaifa yafkharu bi amali abihi wa jaddihi?" Apabila seseorang itu tidak boleh dia berbangga-bangga dengan amalannya, dengan perbuatannya, lalu bagaimana dia berbangga dengan perbuatan yang dilakukan oleh bapaknya atau kakeknya? Al-fakhru bil ahsabi ini seseorang dia berbangga-bangga dengan kemuliaan dan kedudukan yang dimiliki oleh bapak atau kakeknya. Siapa dulu saya? Saya ini anaknya yang dulu menguasai daerah ini. Ya, dia berbangga-bangga dengan kemuliaan yang dimiliki oleh bapaknya atau kakek-kakeknya. Dan ini adalah hukumnya haram. Kalau yang seperti ini hukumnya haram, ya, bagaimana kalau seandainya seseorang itu dia seandainya dia berbangga-bangga dengan dirinya saja tidak boleh, lalu bagaimana kalau dia berbangga-bangga dengan amalan yang dilakukan oleh orang lain walaupun dia adalah bapaknya sendiri? Ini yang pertama dari perkara-perkara jahiliyah, yaitu seorang berbangga-bangga dengan kemuliaan yang dimiliki oleh bapaknya atau kakek-kakeknya. Kemudian yang kedua dari perkara jahiliyah adalah at-ta'nu fil ansabi. Merendahkan nasab manusia. Dikarenakan dia mengagungkan dirinya. Ya, biasanya orang kalau merendahkan ya nasab dirinya berarti kelazimannya dia mengagungkan ya nasab yang ada pada dirinya. Siapa kamu kok berani-beraninya melamar anak saya? Kamu itu masih darah merah. Adapun saya ini keturunan darah biru, misalnya enggak layak nikah dengan orang yang darahnya darah merah. Dasar wong deso misalnya ataupun yang semisalnya. Ya, maka yang seperti ini termasuk dari perkara jahiliyah yang masih tetap dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah wal istisqa'u bil anwa. Menyandarkan hujan kepada bintang. Wa hadza mahalu syahid minal hadis. Dan ini adalah syahid dari hadis tersebut. Sebagaimana yang tadi Anda jelaskan, istisqa ini wazannya adalah istif'al yang asluhu talabus suqya. Ya, artinya adalah meminta hujan. Akan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa, wa idh istasqa Musa liqaumihi. dan tatkala Nabi Musa meminta hujan kepada Allah untuk kaumnya. Jadi secara asal istisqa ini maknanya talabu suqya, meminta hujan. Akan tetapi al istisqa bin nujum huna laisa ma'nahu annahum yatlubuna minan nujum. Makna dari al-istisqa bin nujum ini maknanya bukan mereka meminta hujan kepada bintang, bukan. Akan tetapi maknanya adalah mereka menyandarkan hujan kepada bintang dengan mengatakan mutirna bin nau'i kada wa kada. Kami telah diturunkan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Sebagaimana sudah kita jelaskan, apabila dia meyakini bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya, maka hukumnya adalah syirik akbar. Kalau dia hanya menjadikan bintang itu hanya sebagai sebab dan masih meyakini Allah lah yang menurunkannya, maka hukumnya adalah syirik asghar. Kemudian yang keempat dari perkara jahiliyah adalah wanniyahatu 'alal maiti, meratapi mayit. An-niyahatu raf'us sauti 'alal maiti ya min babi jazai wa tasakhut, yaitu mengangkat suara atas kematian seseorang karena dia marah atau tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang biasanya yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tatkala ditinggal seorang wanita, ditinggal oleh suaminya atau anaknya yang tercinta, biasanya dia syaqqal li thawbi, ya, merobek bajunya. Aulat milil khadi, atau memukul-mukul pipinya ataupun yang semisalnya. Yang mana niyaha ini adalah merupakan kabiratu min kabair dzunub, termasuk dari dosa-dosa yang besar, yang wajib bagi seseorang tatkala tertimpa suatu musibah meninggalnya seseorang yang kita cintai untuk bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan niyaha, orang yang niyaha meratapi kematian seseorang yang dia cintai, ini dalilun ala adami ridha bi qada'illahi, ini dalil akan tidak adanya ridho dia terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan dalil akan tidak adanya kesabaran yang ada pada dirinya. Dan ini adalah merupakan termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Kemudian Rasulullah bersabda an-naihatu, yang menunjukkan bahwasanya niyaha ini adalah merupakan dosa yang sangat besar. An-naihatu, seorang perempuan yang meratap. Mengapa di sini Rasulullah mengatakan an-naihatu, perempuan yang meratap? Apakah berarti kalau laki-laki meratap itu hukumnya tidak berdosa? Maka dijelaskan oleh para ulama di sini kenapa Rasulullah mengatakan an-naihatu, karena galibnya kebanyakan ya yang meratapi atas kematian seseorang adalah wanita, karena wanita ini memiliki perasaan yang lemah ya. Oleh sebab itulah salah satu sebab ulama yang mengharamkan ziarah kubur bagi wanita ya, karena ziarah kubur bagi wanita ini khilaf di antara para ulama, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkannya secara mutlak. Ada yang mengharamkannya jika sering, dan ada yang membolehkan secara mutlak, dan ada yang mengharamkannya secara mutlak. Kalau pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, ya, beliau memilih pendapat yang haram secara mutlak ziarah kubur bagi wanita karena beberapa alasan. Yang pertama, karena pelakunya mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Ya, Rasulullah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Walaupun asar ini diperselisihkan ya akan kesahihannya, tapi Syekh Shalih Al-Fauzan memilih pendapat yang mensahihkan hadis tersebut, sehingga beliau memilih pendapat akan haramnya ziarah kubur bagi wanita. Dan yang kedua yang dijadikan alasan oleh para ulama yang mengharamkan ziarah kubur bagi wanita, karena wanita ini orangnya lemah, perasaannya tinggi, dia tidak bisa mengendalikan jiwanya. Kalau seandainya dibolehkan ziarah kubur bagi seorang wanita sehingga dia tidak bisa, sangat memungkinkan baginya untuk tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga akhirnya timbul kesedihan yang baru ya, dan dikhawatirkan hal tersebut akhirnya terjerumuslah dia ke dalam perbuatan apa? Niyaha meratap. Ya Allah, kenapa kok anak semata wayang yang saya miliki kok diambil, kenapa enggak anak tetangga saja yang banyak anaknya misalnya. Ya, akhirnya dia niyaha, tidak terima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah di antara alasan para ulama yang mengharamkan ziarah kubur bagi wanita, karena wanita ini makhluk yang lemah, yang begitu besar perasaannya, dikhawatirkan kalau dia dibolehkan bagi wanita untuk berziarah kubur, maka dikhawatirkan dia tidak dapat mengendalikan jiwanya sehingga terjerumuslah dia ke dalam perbuatan dosa besar, yaitu niyaha, yang Rasulullah mengatakan an-naihatu, perempuan yang meratap. Dan ini tidak menafikan laki-laki, ya kalau laki-laki yang meratap pun sama hukumnya, tapi di sini disebutkan perempuan karena ghalibnya kebanyakan yang melakukan ratapan adalah wanita. An-naihatu, seorang wanita, idza lam tatub qabla mautiha, jika dia tidak bertobat sebelum meninggalnya dari perbuatan niyaha, ya, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagaimana yang telah kita kita ketahui, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang mana syarat tobat itu ada tiga. Yang pertama adalah ikla'u anidzambi, itu kita melepaskan diri kita dari perbuatan dosa tersebut, tidak mengulanginya lagi. Kemudian wanadamu ala mahasola, dan kita menyesal atas apa yang telah terjadi. Ya, kita dalam hati kita, saya enggak bakal mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian dalam hatinya ada penyesalan, kenapa saya melakukan yang hal tersebut. Ya, kemudian dia berazam dengan azam yang keras untuk tidak mengulangi lagi. Ya, apabila terpenuhi tiga syarat taubat ini, maka fattaubatuhu sahihatun, maka taubatnya adalah sahih. Namun kalau tidak terpenuhi salah satunya, berarti ya taubatnya ghairus sahihah, tidaklah sahih. Jadi seorang wanita jika dia tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, yakni min qabriha, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu dari kuburannya. Dibangkitkan dari kuburannya tatkala Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, pada saat itu manusia semuanya dibangkitkan dari kuburannya. Adapun wanita, seorang wanita ataupun laki-laki yang dia melakukan niyaha dan tidak bertobat, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, yakni dari kuburannya. Wa alaiha sirbalun, sirbalun huwa ats-tsaubu min qitranin, dari cairan tembaga yang panas. Ya, dari cairan tembaga yang sangat panas. Wa dir'un, dan dir'un kadzalika huwa ats-tsaub, ini kalau atau mantel ataupun yang semisalnya. Min jarobin, jarobin adalah penyakit kulit yang biasa di, yang biasa mengenai unta ataupun manusia. Yang ini nanti akan dipakaikan kepada seorang wanita atau laki-laki yang dia niyaha dan tidak bertobat sebelum meninggalnya. Hal ini menunjukkan akan ancaman yang sangat keras bagi seorang yang dia niyaha meratapi kematian orang-orang yang dia cintai. Kemudian Syaikh Al-Fauzan di sini membawakan beberapa faedah dari hadis yang kita bacakan. Yang pertama adalah haramnya perkara-perkara jahiliyah yang telah tadi kita sebutkan karena disandarkan kepada jahiliyah. Kemudian bahwasanya perkara-perkara jahiliyah ini tidaklah terangkat seluruhnya. Ya, tatkala munculnya Islam tidak terangkat seluruhnya dari perkara-perkara jahiliyah, akan tetapi masih ada sebagian dari perkara-perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan ini layak tadi dzalika kufruhu, tidaklah melazimkan akan kekufurannya. Ya, tidaklah melazimkan akan kekufurannya. Karena yang disebutkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dari dosa-dosa yang besar namun tidak sampai kepada kekufurannya. Oleh karena itulah Rasulullah di sini bersabda min ummati, masih menyandarkan kepada min ummati, dari umatku, menunjukkan orang yang melakukan semua ini tidaklah keluar dari Islam. Ya, karena Rasul mengatakan min ummati, dari umatku. Ya, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian yang keempat, fihi dalilun ala tahrimil masail arba al-madhkur. Ini sebagai dalil akan haramnya ya empat perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, dalilun ala anat taubat tamhu ma qablaha. Dalil bahwasanya taubat ini dapat menghapus dosa sebelumnya. Kemudian yang terakhir ini dalil bahwasanya anna qubulat tauba muhaddadun bima qablal maut, ya bahwasanya diterimanya taubat itu dibatasi dengan bima qablal maut, ya sebelum kematian. Ya, ini di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang kita bacakan. Kemudian dalil yang kedua, walahuma, dalil yang selanjutnya yang ketiga, dan bagi keduanya yaitu bagi Bukhari wa Muslim, di dalam sahihnya an Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid, beliau adalah sahabiyun jalilun sahabat yang sangat mulia, yang beliau mengatakan saqala, beliau berkata sallallana, sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah. Sallallana al-muradu lana di sini adalah sallabina. Ya, Rasulullah salat untuk kami. Maksudnya apa? Sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat bersama kami. Salat as-subhi yaitu salat subuh ya, atau salat fajar bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah nama sebuah tempat, ala ithri sama'in kanat minal layli, di atas tanah bekas hujan semalam. Ya, kami salat subuh bersama Rasulullah di Hudaybiyah, ya, di atas ala ithri sama'in kanat minal layli, bekas dari hujan semalam. Falamang sorofa, tatkala beliau selesai ya, dari sholatnya, akbala ala nasi, kemudian beliau menghadap kepada manusia. Dan ini adalah merupakan sunnah dari seorang imam, ya, tatkala dia selesai dari sholatnya, maka dia ya, tidaklah tetap menghadap kiblat, tapi berpaling kepada manusia, menghadapkan wajahnya ya kepada manusia, ke depan. Ya, bukan ke samping, tapi ke depan. Ini sunnahnya adalah menghadapkan wajahnya kepada manusia. Dan ini banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan sunnah yang seperti ini. Kemudian Rasulullah bersabda, "Atadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian mengetahui madza qala rabbukum? Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Dijelaskan oleh Shalil Fauzan, "Hadza fihi masru'iyatul mu'idzah ba'da shalah." Di sini ya, dari hadis ini disyariatkannya memberikan nasihat setelah salat apabila memang idza sara laha munasabah, memang diperlukan, ada kaitannya atas suatu kejadian, ada suatu kejadian tertentu, misalnya ya terjadi semalamnya gempa misalnya, kemudian setelah itu kita memberikan nasihat, maka yang seperti ini disunahkan. Ya, disunahkan, ya, disyariatkan kita memberikan nasihat setelah selesai sholat jika memang ada keperluannya, ada sesuatu yang munasabah yang pas untuk kita sampaikan. Ya, di sini, dan ini pun di sini dikatakan wafi hada, dan dalam hadis ini disyariatkan memberikan pengajaran dengan metode soal dan jawab. Ya, dengan metode soal dan jawab. Tatkala Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Atadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Ini adalah merupakan adab bagi orang yang ditanya tentang sesuatu, jika dia tidak memiliki ilmunya, maka dia mengembalikannya kepada yang lebih mengetahuinya, yaitu Allah dan Rasulnya. Perkataan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya ini adalah tatkala Rasulullah masih hidup, wahada fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, ini tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun amma ba'da mautihi, adapun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, maka kita mengatakan Allahu a'lam faqat, ya, mengatakan Allahu a'lam, ya, menyerahkan ya ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan berkata wa qala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ya, qala yang pertama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, ya, menjelaskannya kepada para sahabat. Beliau berkata, qala asbaha min ibadi, qala, yakni qala Allah taala, Allah Ta'ala telah berfirman. Maka yang seperti ini dinamakan dengan hadis apa? Hadis Qudsi. Nisbatun ilal Qudsi wa huwa tohara. Disandarkan kepada Qudsi yaitu suci. Ya. Sumia bidhalika tasrifan lahu li'anahu min kalamillah. Dinamakan hadis Qudsi. Ini dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memuliakan hadis tersebut. Ya, dikarenakan hadis tersebut adalah min kalamillahi ta'ala, termasuk dari kalamullah. Ya. Adapun perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis ghairul qudsi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, adapun hadis qudsi ini min kalamillahi lafdhuhu wa ma'nahu. ini adalah merupakan kalamullah, baik lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya ini memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah langsung meriwayatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis nabawi, ya hadis yang tidak disandarkan kepada hadis qudsi, ini adalah merupakan kalam Rasulullah, lafaznya berasal dari Rasulullah tapi maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha, dan tidaklah dia yaitu Rasulullah berbicara dari hawa nafsunya kecuali beliau berbicara dari wahyu yang telah Allah wahyukan. Ini perbedaannya antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Kalau hadis qudsi, lafaz dan maknanya berasal dari Allah, kemudian Allah langsung meriwayatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis nabawi, ya, atau hadis selain hadis qudsi ini, lafadznya berasal dari Rasulullah, adapun maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berkata, qala, ya, ini pun di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan beberapa faedah adalah menetapkan annallaha yatakallamu. Ya, bahwasanya Allah itu berbicara, menunjukkan bahwasanya sifat kalam bagi Allah adalah thabitatun, adalah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mata syaa idza syaa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan saja Allah kehendaki, jika Allah menghendaki. Ya, kalaman yaliku bi jalalihi, itu kalam yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang mereka menolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala karena sebabnya pertama kali yang ada di otak mereka menyamakan kalam Allah dengan kalam makhluk. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam menurut mereka, ya, berarti Allah memiliki mulut, berarti Allah memiliki gigi, berarti Allah memiliki lisan ataupun yang semisalnya. Jadi mereka terlebih dahulu sebelum menolak dari sifat Allah kalam ini, menyamakan terlebih dahulu dengan kalam yang ada pada manusia, yang mana manusia bisa berbicara karena punya mulut, punya gigi, punya lisan. Nah, kalau kita tetapkan sifat kalam bagi Allah ini, berarti kita telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Wah, ini adalah merupakan kekufuran. Akhirnya mereka menolak sifat kalam bagi Allah. Maka kita katakan, ya, Allah memiliki sifat kalam yaliku bijalalihi, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sifat itu tergantung kepada siapa dia disandarkan. Tidak mentang-mentang sama nama sifatnya berarti sama hakikatnya, tidak seperti itu. Sifat itu tergantung kepada siapa dia disandarkan. Seperti wajah misalnya. Ya, wajah ini tergantung kepada siapa disandarkan. Kalau wajah manusia, ya wajah sesuai dengan kerendahan manusia. Wajah binatang, ya sesuai dengan kebinatangannya. Ya, wajah semut, wajah apa? Wajah gajah. Ya, sesuai dengan kelemahan yang ada pada makhluk. Adapun kalau kita katakan wajah Allah, maka tergantung kepada siapa kita sandarkan wajah tersebut. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan sifat wajah, sifat kalam yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa mithla kalamil makhlukin, ya tidak sama seperti kalam makhluk, baik kifiyatuhu, baik bagaimananya, ya, ataupun bentuknya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita tidak mampu untuk mengetahuinya? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana Allah berbicara. Intinya kita meyakini, ya, sebagaimana yang telah datang dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tanpa kita mempertanyakan bagaimananya. Karena kalau kita mempertanyakan bagaimananya, ini termasuk dari perbuatan bid'ah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik, tatkala ada seseorang yang bertanya bagaimana istiwanya Allah, maka Imam Malik mengatakan apa? Al-istiwa ma'lum. Ya, bahwasanya istiwanya Allah itu maklum. Maklum apanya? Maknanya istiwa, ya istiwa. Ya, istiwa alal ars itu, kalau istiwa disandarkan kepada ala, itu memiliki empat makna. Makna irtafa, so'ada, irtafa'a, ala sama istaqara. Ya, istiwa maklum. Maknanya maklum, berada di atas. Istawa itu artinya berada di atas. Jangan kita artikan bersemayam, ya. Istawa ar-Rahmanu alal ars istawa ar-Rahman, berada tinggi di atas ars, bukan bersemayam. Ya, sebagaimana yang Anda dapat penjelasan dari Ustaz Said, itu salah besar dari sisi bahasa dan juga dari sisi arti. Kalau kita istiwa kita artikan bersemayam, dari sisi bahasa Indonesia kata beliau juga salah, enggak tepat. Begitu pula dari sisi bahasa Arab, istawa alal ars itu adalah maknanya tinggi, berada di atas ars, makhluk yang paling tinggi adalah ars, dan Allah berada di atas ars. Ya. Jadi tidak ada yang kemudian wa kifiyatuhu majhul, dan kifiyahnya majhul. Enggak tahu bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa majhul? Tidak kita ketahui, karena Allah dan Rasulnya tidak menjelaskannya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana istawanya Allah, ini adalah suatu perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada seorang sahabat pun yang bertanya bagaimana istawanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya adalah membantah dari orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah serta Asy'ariyah yang mereka menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat jelas qala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata. Allah berkata asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi hari, ya asbaha, pada waktu subuh, dengan sebab turunnya hujan, ya, yakni bisababi nuzulil matar, min ibadi dari hamba-hambaku mu'minun bi, ada yang beriman kepadaku, wa kafirun, dan ada yang kafir. Ya. Asbaha min ibadi, pada pagi hari ini ada dari hamba-hambaku yang dia beriman kepadaku dengan sebab nikmat yang aku turunkan berupa hujan, wa kafirun, dan ada yang dia kafir kepadaku dengan sebab turunnya hujan. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, hal ini menunjukkan bahwasanya turunnya nikmat, ya, yang Allah berikan kepada manusia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang bersyukur ya terhadap nikmat yang Allah berikan, dan siapakah yang kufur. Kemudian Allah berkata, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi. Barang siapa yang dia berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami telah diturunkan hujan karena rahmat Allah, karena kemuliaan Allah, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu dia telah beriman kepadaku dan telah mengingkari bintang. Dan ini merupakan sunnah yang mungkin jarang kita amalkan. Seringnya kita baca doa kalau tatkala turun hujan. Tatkala turun hujan doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Setelah turun hujan, ya, doa yang disyariatkan untuk kita membacanya, yang Allah katakan orang tersebut mu'minun bi kafirun bil kaukabi, adalah tatkala dia mengatakan apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ini kelihatannya jarang kita amalkan, ya. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami telah diturunkan hujan ya karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada. Adapun barang siapa yang dia berkata kami telah diturunkan hujan dengan sebab bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Bil kaukabi, maka orang yang seperti ini berarti dia telah kafir kepadaku dan telah beriman kepada bintang. Ya, beberapa faedah hadis yang dapat kita ambil di sini. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, disyariatkannya memberikan mau'idhah, nasihat setelah salat, ya, khususan idza hasala munasabatun laha, terkhusus jika memang ada munasabah yang pas untuk kita sampaikan, ada hajat bagi kita untuk menyampaikan. Kemudian yang kedua, disyariatkannya salat jamaah ya fis safar, di dalam safar. Ya, sebagaimana ini di Hudaybiyah Rasulullah dan para sahabat sedang mengadakan safar, tapi beliau tetap mengadakan salat secara berjamaah. Jadi ini disyariatkannya salat berjamaah walaupun kita dalam keadaan safar, sebagaimana disyariatkan salat berjamaah tatkala kita tidak dalam keadaan safar. Kemudian di antara faedahnya yang tadi sudah kita jelaskan, disyariatkannya memberikan taklim dengan cara soal dan jawab. Ini karena li anna dzalika ablagu fi tafhim, lebih mudah untuk dipahami. Kemudian sahih dari ayat ini, dari hadis yang mulia ini, di antara faedahnya adalah menyandarkan hujan kepada bintang adalah termasuk dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dari kesyirikan. Kemudian faedah yang lainnya bahwasanya turunnya nikmat ini hakikatnya adalah merupakan imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar semakin jelas bagi Allah Subhanahu wa taala siapakah yang beriman kepadanya dan siapakah yang kafir. Kemudian faedah yang terakhir adalah disyariatkannya ya mengucapkan doa tatkala turunnya hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ya. Ini mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, itu tatkala selesai turunnya hujan. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya walahuma ini sudah kita jelaskan ya pada awal-awal. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang ke-31, bab yang sangat agung yang berbicara tentang salah satu jenis ibadah dari ibadah hati yang paling mulia yaitu al-mahabbah. Nanti mulai dari bab 41, 42, 43, 44 ya. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan di antara amalan-amalan ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah hati. Bab yang ke-31 tentang mahabbah. Kemudian bab yang ke-32 tentang al-khawf. Kemudian bab yang ke-33 tentang tawakal. Bab yang ke-34 tentang as-sabru, sabar. Ini terkait dengan masalah ibadah hati yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena berhubung ada kajian, kita insyaallah nanti ada kajian ya di masjid kampus. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.